Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin kita sebutkan satu faedah. Tandanya binatang itu menjadi binatang pemburu. Yang buruannya akan menjadi halal. Nah, satu di antaranya. Apa tandanya? Binatang pemburu yang sudah diajari, di mana berhasil mengajarinya. Apa tandanya? Naam. Ketika dia dilepas untuk berburu, ketika mendapatkan binatang buruannya, bukan dia makan sendiri. Naam. Bukan dia makan sendiri, artinya dia menangkap buruannya untuk tuannya. Untuk tuannya. Tidak ada sedikit pun dia makan. Adapun bekas dia menggigitnya atau mencengkram dengan kukunya, maka itu adalah mimbab dia mengalahkan atau menaklukkan hewan sasarannya. Namun dia tidak makan sedikit pun dari binatang buruannya. Ini tandanya. Ifhamu, pahami. Kalau dia makan sedikit saja untuk dirinya, maka tidak boleh kita makan darinya. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Naam. In akala fala ta'kul. Kalau dia makan, jangan kamu makan. Wa illam ya'kul fakul. Kalau dia tidak makan, hanya sekedar menangkap, diserahkan kepada kamu, maka makanlah hasil buruannya. Naam, sebagaimana hadis Adi bin Abi Hatim radhiyallahu anhu. Ini ciri tanda pertama. Tanda yang kedua ya ikhwan adalah dia akan berangkat berburu ketika diperintah berburu. Dan dia akan berhenti ketika disuruh berhenti. Nah, ini tandanya. Dia akan berburu ketika diperintahkan berburu. Dia akan berhenti ketika diperintahkan untuk berhenti. Ini tanda. Ya, ini al-mu'allam minal jawarih. Al-mukallabina minal jawarih. Hewan-hewan buruan, hewan-hewan pemburu. Ketika disuruh, dia baru berangkat. Kalau suruh berhenti, juga berhenti. Bukan alternatif sendiri. Bukan alternatif sendiri. Baik. Karena di antara syarat hewan buruan itu nanti halal adalah biwujudi qasdin wa niyah, adanya, ya ini qasdin, adanya kesengajaan dan niat, keinginan orang yang berburu. Orang yang berburu. Perhatikan, sudah kita jelaskan, hewan yang tanpa penyembelihan syar'i menjadi halal, itu diantaranya adalah hasil buruan. Nah, hasil buruan. Baik itu dengan anak panah, dengan tombak, dengan pelor, misalnya. Atau dengan hewan pemburu. Itu kedudukannya, ikhwan jazakumullah, sebagaimana pengganti orang yang menyembelih. Di dalam menyembelih disyaratkan adalah ada niat dan ada kos keinginan menyembelih. Itu. Sehingga misalnya antum sayyib bawa pisau naik di tempat tinggi misalnya, qadarullah pisau antum jatuh kena leher kambing, pisau antum itu sampai putus lehernya. Nah, maka yang demikian bukan hewan sembelihan syar'i. Karena antum belum ada kos, belum ada keinginan, belum ada niat tadi untuk menyembelihnya. Nah, jadi harus ada niat, ada tujuan, keinginan menyembelih. Apalagi disyaratkan di situ adalah membaca basmalah. Memang berarti sudah ada keinginan untuk menyembelih sehingga dia membaca basmalah. Itu. Dari sisi orangnya. Yang kedua syaratnya adalah orangnya, yaitu orang yang sudah terpenuhi syarat sebagai penyembelih, memiliki ahliyah. Memiliki keahlian menyembelih sebagai memiliki ahliyah, disyaratkan dia bisa menyembelih secara syar'i dan dia adalah muslim, orang Islam atau ahlul kitab. Selain itu tidak boleh. Dia berakal, muslim atau ahlul kitab. Selain itu tidak boleh. Misalnya dia baca bismillah, tahu kalau orang Islam itu membaca bismillah kalau menyembelih. Tapi yang menyembelih ini Budi. Bukan Pak Budi ya. Budi. Orang Buddha. Nah. Atau orang Hindu. Atau orang Majusi. Misalnya. Maka binatang sembelihannya tidak halal. Karena dia bukan muslim. Atau bukan ahlul kitab. Nah. Ini syarat menyembelih. Yang ketiga, kalau ahliyah tadi termasuk berakal. Kalau orang gila misalnya, orang lindur. Ya. Tahu ngelindur ya? Apa ngelindur? Mengigau. Tiba-tiba bangun bawa pisau. Ya, nyembelih kambing, nyembelih ayam. Maka sembelihannya tidak halal. Ya, karena dia ngigau. Saat itu tidak ada keinginan akal sehatnya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah alat yang dipakai menyembelih adalah termasuk senjata tajam. Nah, senjata tajam tidak boleh berupa benda tumpul. Ukuran tajam itu bisa menggores luka, memutus bagian-bagian yang dipotongnya. Begitu juga ketika berburu, maka sebagai, karena orang yang berburu itu kedudukannya sebagai orang yang menyembelih, maka disyaratkan harus muslim atau ahlul kitab yang sembelihannya adalah dihalalkan. Tidak boleh orang Buddha, orang komunis, apalagi misalnya orang Majusi berburu, kemudian hasil buruannya diberikan kepada kita, maka tidak halal. Berakal. Begitu juga sebagai pengganti alatnya, yaitu berupa senjata tajam, maka disyaratkan adalah binatang-binatang buas yang punya gigi taring atau kuku yang tajam. Yang itu nanti memang menangkap buruannya itu dengan digigit sehingga ada luka, ada darah. Begitu juga dicakar, dicengkeram dengan kukunya sehingga melukai. Yaitu binatang buruannya. Antum misalnya punya elang, burung elang. Antum didik sebagai binatang pemburu, burung pemburu. Boleh, tapi antum kukunya antum potong. Kukunya dipotong gitu ya, tumpul jadinya. Maka yang demikian tidak halal nanti. Ya, tidak halal. Karena hilang dari dia pengganti alat yang tajamnya. Dia nanti sebatas mencengkeram saja, enggak bisa melukai. Nah, sehingga binatang buas yang memiliki gigi taring atau kuku tajam. Itu disyaratkan. Ini hanya jazakumullah. Sehingga ketika binatang pemburu itu tanpa ada keinginan, tanpa ada niat dari pemburu untuk melepaskannya berburu, nyari sendiri, ini enggak boleh. Satu, kemungkinan dia tidak baca basmalah ketika memang enggak ada keinginan melepas untuk berburu, berarti itu anjing alternatif sendiri. Misalnya dia bawa anjing alternatif sendiri. Antum pulang dari kantor, loh, di depan rumah kok ada hewan digigit sama binatang pemburu antum. Ini tidak halal. Kenapa? Dia cari sendiri tadi, alternatif sendiri. Antum tidak perintahkan dia untuk berburu. Nah, antum juga tidak baca bismillah ketika melepasnya, karena dia lepas sendiri. Ini kaitannya dengan binatang-binatang buruan. Jadi syaratnya, ikhwan wa jazakumullah, tandanya dan juga menjadi syarat binatang pemburu itu adalah dia berburu ketika diperintah dan dia berhenti ketika tidak diperintah. Disuruh berhenti, berhenti. Itulah tanda binatang pemburu itu sudah menjadi mu'allam. Dididiknya berhasil. Dididiknya berhasil. Baik, ini masalah melengkapi yakni binatang buruan atau binatang pemburu. Sekarang faedah berikutnya adalah ketentuan-ketentuan hewan yang halal. Ketentuan-ketentuan hewan yang halal. Secara global, ikhwan jazakumullah, hewan itu dibagi dua. Hewan darat dan hewan laut atau hewan air. Nah, maka semua hewan air adalah halal. Adalah halal. Ini yang pertama. Yang kedua, semua hewan darat adalah halal kecuali yang diharamkan. Enak kan? Kalau tadi kan kalau hewan air tidak ada perkecualian. Kalau hewan darat itu adalah halal kecuali yang diharamkan. Gitu. Sekarang pembahasannya berarti apa yang diharamkan dari binatang-binatang darat. Ini ada ketentuan-ketentuannya. Sekarang berarti hewan-hewan darat yang diharamkan ada 6 macam. Ada 6 macam. Pertama, hewan yang disebutkan secara nas tentang haramnya. Hewan yang disebutkan secara nas tentang haramnya. Seperti keledai atau khimar ahliyah. Ini keledai. Karena keledai secara bahasa Arab ada dua. Khimar ahliyah dan khimar apa? Wahsiyah. Yaitu zebra. Khimar wahsiyah itu zebra. Nah, khimar yang dipakai oleh orang kendaraan, ngantar barang dan sebagainya, itulah yang ahliyah, itu haram. Itu ada nasnya. Yang kedua, hewan yang termasuk binatang buas yang memiliki gigi taring atau kuku tajam yang digunakan untuk mengalahkan musuhnya. Yang memiliki gigi taring dari binatang buas, yang memiliki kuku tajam dari burung. Yang ketiga, binatang-binatang yang dia pemangsa atau pemakan bangkai. Binatang yang memang kebiasaannya adalah pemakan dan pemangsa bangkai. Bangkai busuk. Seperti hurab, burung gagak. Seperti rahmun, ar-rahmu, burung nasar. Atau jenis burung yang memang dia makan bangkai-bangkai carinya. Enam. Yang keempat, binatang yang termasuk khabisah, yakni mastahbasa, orang menganggapnya khabis, kotor dan jijik, seperti ular, tikus. Enam. Kelima, hewan peranakan dari hewan yang dimakan dagingnya dengan hewan yang tidak dimakan dagingnya. Artinya tidak itu yang haram dimakan dagingnya. Peranakannya. Ini ada hewan yang halal dimakan. Enam. Kawin dengan hewan yang haram dimakan. Hasil peranakannya adalah haram dimakan. Apa ini? Bighal. Enam. Bighal, yakni peranakan kuda dan peranakan keledai. Antara kuda dengan keledai, itu bighal. Enam. Yang keenam, terakhir. Hewan-hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya atau dilarang membunuhnya. Hewan-hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya, seperti ular, misalnya, termasuk tikus, suruh membunuhnya. atau yang dilarang untuk dibunuh. Seperti apa? Burung hud-hud. Nah, burung hud-hud itu sebesar burung apa ya? Tekukur. Nah, warnanya bagus. Ada biru, kemerah-merahan, putihnya. Bagus. Nah, terbang di biasa di padang-padang pasir. Begitu juga lebah. Dilarang untuk dibunuhnya. Kata. Nah, sekalipun alasan untuk obat. Maka itu haram. Itu 6 jenis hewan-hewan yang hewan-hewan darat yang haram dimakan. Selesai ya. Sekedar ringkasan untuk difahami. Kemarin faedah yang pertama ayat tentang ayat keempat surah Al-Maidah itu adalah makanan-makanan yang dihalalkan baik berupa tanaman, biji-bijian ataupun hewan. Ini menunjukkan lutfullah bi'ibadi wa rahmatuhu lahum. Kasih sayangnya Allah dan rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Asani, sekarang yang kedua. Faedah yang kedua dari ayat keempat surah Al-Maidah. Anau yustaratu antakuna mu'allamah bima ya'uddu fil urfi ta'liman. Disyaratkan binatang pemburu itu adalah binatang yang sudah diajarin. Yang kembalinya pengajarannya adalah kepada urf, kebiasaan. Pengajarannya bagaimana? Kembalinya kepada urf, kepada kebiasaan yang diberlakukan sebagian orang yang memang ngerti caranya didik anjing bagaimana supaya dia jadi anjing pemburu. Caranya mendidik singa, harimau bagaimana supaya jadi dia singa atau anjing harimau pemburu. Gagak misalnya untuk jadi gagak pemburu. Perlu diperhatikan ya ikhwan dalam hal ini adalah yang betul-betul ingin dia mengambil manfaat. Memang jadi pemburu. Ya. Kalau sekedar mainan maka tidak boleh. Nanti santri cari habis ini cari burung gagak nanti. Misalnya, lu kata ustaz boleh kok ngajari burung gagak supaya jadi binatang pemburu. Kamu enggak jadi pemburu, kamu talabul ilm. Nah, enggak ada untuk manfaatnya kamu. Merugikan malahan. Manfaat artinya memang dia itu sebagai pemburu. Misalnya orang yang memang hidupnya nomaden, pindah-pindah. Nah, pindah-pindah, pindahnya antar hutan ke hutan atau padang pasir. Dia cari makanannya memang butuh binatang buruan. Nah, ini butuh. Gitu. Nah, kalau kalian makan sudah disediain dapur, ngapain jadi pemburu? Nah, beda nanti kalian untuk latihan memanah, itu memang ada manfaatnya. Latihan renang, ada manfaatnya. Latihan berkuda, memang ada manfaatnya. Ya. Paham ya? Nah, jadi nanti jangan jadi alasan, mana-mana santri cari burung gagak katanya. Ini tidak diperbolehkan. Baik. Bi ayyastarsila idza arsala, di mana dia akan berangkat berburu ketika dikirim untuk berburu. Wa yanzajara idza zujira, dan dia berhenti, tidak berburu ketika ditahan, ketika dilarang. Itu tandanya. Tandanya sebagai mu'allaman atau mu'allamah. Nah. Wa idza amsaka lam ya'kul. Yang kedua, ketika dia menangkap buruannya, dia tidak makan sendiri. Nah, itu tandanya. Wa li hadza qala, untuk ini Allah Ta'ala berfirman, tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum. Kalian ajari mereka dari apa-apa yang Allah Ta'ala telah ajari. Kalian ngerti dengan yakni ilmu yang dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabiatnya hewan tuh ini. Nah, kamu mau didik anjing supaya jadi pemburu, ya. Kamu kasihnya makan ikan teri misalnya. Ya, enggak jadi-jadi nanti. Nah. Dia dikasih makannya ya daging ayam. Begitu. Daging kambing. Gitu. Nah, makan daging-dagingan ya. Supaya nurut. Kembalinya kepada apa yang telah Allah Ta'ala ajarkan kepada kalian dari masing-masing tabiat hewan. Kemudian kembalinya kepada uruf. Nah. Fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah oleh kalian dari apa yang mereka tangkap, alaikum, untuk kalian. Bukan untuk diri mereka, mereka nangkapnya. Sehingga dia enggak makan. Amsakna minas saidi liajrikum, yaitu mereka menangkap dari binatang buruan liajrikum, untuk tujuan diberikan kepada kalian, pemiliknya. Nah. Wa ma akala minhul jawari fa innahu la ya'lam annahu amsakahu ala sahibih wa la'allahu ayyakuna amsakahu ala nafsih. Adapun yang dimakan oleh binatang buruan, maka ketika dia menangkap, dia makan, saat itu tidak diketahui apakah dia menangkapnya untuk kepentingan dirinya ataukah untuk tuannya. Nah, maka tidak boleh dimakan saat itu. Demikian. Ikhwan fillah jazakumullah. Tandanya binatang pemburu yang halal dimakan buruannya. Wallahu a'lam bishawab. Nabta bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.